Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab, alhamdulillah kita berjumpa kembali mengudara bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama mempelajari bahasa Arab, yang mana telah 2 minggu kita tinggalkan karena libur dan Idul Fitri. Walhamdulillah, semoga Allah menerima amal kebaikan kita selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah, dan juga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan dengan Idul Fitri dan ditambah dengan 6 hari dengan Sawal, puasa Sawal, semoga Allah, dan kita memohon kepada Allah dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima puasa kita dan menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam pelajaran bahasa Arab, kembali kita membuka buku kita, kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah lighairin natiqina biha, Al-Juz'ul Awal, Ta'lib Ad-Doktur Abdul Rahim. Kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim, Mudarris Bijamiah Islamiyah Bil Madinatin Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita membuka buku kita halaman 33. Halaman 33. Ad-Darsus Sadis. As-Safhah 33. Ad-Darsus Sadisu. Semoga para peserta dan para pendengar telah mendapatkan pelajaran yang 6 dan halaman 33 yang akan kita baca pada malam hari ini. Semoga para peserta dan para pendengar semuanya telah siap dengan peralatan dan alat-alat pembelajarannya. Istami'u thumma karriru. Ad-darsus sadisu. Hazihi. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة من هذه؟ هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة؟ Ahiya aidon muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu anasin hadhihi? Adarrajatu anasin hadhihi? La, hadhihi darrajatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Wahadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun. Wahadha famun. Hadhihi udhunun. Wahadhihi aynun. Wahadhihi yadun. Wahadhihi rijlun. Naam. Nukarrir. Istami'u. Thumma karriru. Ad-darsus sadisu. Hadha bunu hamidin. وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة من هذه؟ هذه أخت المهندس. هذه أخت المهندس. Ahiya aydan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu anasin hadhihi? Adarrajatu anasin hadhihi? La, hadhihi darrajatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. هذه ساعة علي هي جميلة جدا هذه ملعقة Wahadihi qidrun al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hadha anfun. Wahadha famun. Hadihi udhunun. Wahadihi aynun. Wahadihi yadun. Wahadihi rijlun. Naam. Jazakumullah khairan ala musyarakatikum fil qira'at fid darsis sadis. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, kita selalu memohon dan meminta musyarakah aktif, keaktifan peserta dan para pendengar untuk membaca dan menjawab dari pertanyaan yang kita pelajari pada malam hari ini. Kaum muslimin, kita persilakan kembali kepada Abu Ismail. Naam, tafadhal Abu Ismail. Iya, naam Ustaz. Dan baiklah sahabat ini rahimakumullah, demikian tadi telah dibacakan oleh Ustaz tentang Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 di malam hari ini. Silakan kami mengundang atensi dari Anda di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini dan nantinya coba untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, dapat mengirimkannya di 0812-684-20000. Dan baiklah, kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Umum Muhammad di Tanam. Ya, tafadhol. Ada susah di grup. Hazihi. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisu. Ibnu Hamidin jalisu. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisu. Muhandisi. Muhandisi. Naam. Tadi ahia aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hazihi? Hadihi sayyaratu mudiri. Naam. Ma hazihi? Hadihi mikwasun. Naam. Liman hazihi? Hadihi li khalidin. Ad-darajatu an-nasin hadhihi? La, hadhihi darajatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Naam. Wad-darajatu an-nasin qadimatun. Hadhihi sa'atun aliyin. Hadhihi sa'atun aliyin. Ia jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatu wa hadihi kidrun. Hadihi mil'aqatun. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Naam. Al-mil'aqatu fil kidri. Naam. Hadihi bakaratu fallahi. Naam. Hadza anfun wa hadza famun. Hadhihi udunun wa hadhihi aynun. Naam. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya. Hadhihi itu kata tunjuk untuk Untuk muannas. Ahsanti. Kalau untuk muzakarnya apa? Haza. Haza. Jadi untuk muannas hazihi dan untuk muzakar haza. Dan Ma makna darraja? Sepeda. Sa'atun? Jam. Mil'aqatun? Sendok. Tidurun? Panci. Baqaratun? Sapi betina. Anpun? Hidung. Famun? Mulut. Udunun? Telinga. Ainun? Mata. Yadun? Tangan. Rijlun? Kaki. Berikan kita contoh dari kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Sebuah contoh mudhaf wa mudhafu ilaihi. Yang di dalam bacaan ini tadi. Boleh. Darajatul Ammarin. Darajatul Ammarin min indik. Yang dari Ummu Muhammad. Selain yang ada Miftahul Babi. Miftahul Babi. Naam ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qira'ah Mumtazah. Nah. Ya. Ya, jazakillah khair buat Ummu Muhammad di Panam yang telah menelpon untuk pertama kalinya di malam hari ini. Dan sahabat Hidayah rahimakumullah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi membacakan pelajaran kita di malam hari ini, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Ya, dan baiklah, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ya, silakan. Ad-darsus sadis. Hazihi. Haza bin Hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisin wa bintu Yasirin wa kifatun. Man hazihi? Hazihi ukhtul muhandisin. Ahiya ayadan muhandisatin. La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hazihi. Ahiya sayyaratu madiri. Man hazihi. Hazihi mikwatun. An hazihi, hazihi li Khalidin. Ada rojatun kanasin hazihi. La, hazihi dan rojatu ammarin. Hazihi sedidat. Wadar rojatu kanasin kodimatun. Hazihi sa'atun. Hazihi sa'atun aliyin. Sa'atu aliyin. Sa'atu aliyin. Naam. Hiya jamilatun jiddan. Naam. Hazihi mi'aqatun wa hazihi kibri. Naam. Al-mi'aqatu fil kibri. Hazihi baqartu sallahin. Hazrahan ansin wa azafamun. Hazihi izinun wa hazihi aynun. Wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Naam. Ma makna hazihi baqaratul fallahi? Ini sapi betina. Baqaratul fallahi. Baqaratul fallahi. Al-fallah? Ma makna al-fallah? Ummu Arif? Ya, salam. Hadhihi baqaratul fallahi. Al-fallah ma makna? Petani. Enggak tahu, Ustaz. Naam. Hadhihi baqaratul fallahi, ini sapi petani. Ya, sapi milik petani. Baqaratul fallahi. Naam. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Senda di dalam panci. Nah, senda itu di dalam panci. Kidrun. Kidrun juga bisa juga periuk, panci untuk memasak nasi juga kidrun. Hiya hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Ma makna? Ummu Arif. Dia bagus. Jiddan saya nak tahu, Ustaz. Bagus sekali. Jiddan. Bagus sekali. Jamilatun jiddan. Jamnya bagus sekali. Naam. Ummu Arif. Apa bedanya bacaan hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i yang telah kita pelajari di bulan Ramadan? Apa bedanya? Atau berikan contoh hamzatul qat'i di dalam bacaan ini juga ada. Yes, sir. Hamzatul qat'i dan hamzatul wasal. Hamzah yang bersambung bacaannya dan hamzah yang tidak bersambung atau dibaca hamzahnya. Ketemu Ummu Arif? Ya, Ustaz. Nah, jazakillah khairan. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta dan para pendengar pembelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah, telah kita lewati beberapa kaedah dalam Bahasa Arab dari awal sampai pada malam hari ini, dan pertemuan pada pelajaran ke-6 ini kita masih membahas kaedah-kaedah yang ada dan kaedah yang telah kita pelajari sebelumnya, mencakup di dalamnya kaidah nahu yang ada dan yang telah kita pelajari. Dan juga di sini kita mempelajari isim isyarah, ismul isyarah, ismul isyarati, isim isyarah, kata penunjuk. Isyarah adalah penunjuk. Itu hazihi. Ini isim isyarah untuk dekat. Lil qarib. Ismul isyarati lil qarib. Untuk dekat. Untuk menunjuk benda atau sesuatu yang dekat. Haza untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Ini isim isyarah untuk menunjuk kata atau benda yang dekat. Maknanya adalah ini. Artinya ini. Itu kata tunjuk untuk dekat. Haza untuk muannas, wahazihi untuk mudzakkar. Dan juga kita akan mempelajari isim isyarah untuk jauh. Lil ba'id. Ismul isyarah lil ba'id, untuk jauh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mendapatkan isim isyarah lil ba'id. Dan sekarang pelajaran ke-6 ini adalah tentang ismul isyarah lil qarib. Haza dan hazihi. Muzakkar haza dan muannas hazihi. Naam. Di dalam bacaan ini kita mendapatkan isim isyarah untuk dekat dan yang berbentuk muannas dan muzakkar. Nah, kita lanjutkan pada penelpon selanjutnya. Ya, Nam dan sahabat Hidayah rahimakumullah. Demikian tadi penelpon kedua ada Ummu Arif di Geraha, dan selanjutnya kita menanti penelpon berikutnya di 0761-765-2255. atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mursyidan, Ibu ya? Iya. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadis. Hadihi. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Man hadhihi? هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة؟ لا هي طبيبة سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير ما هذه؟ هذه مكواة لمن هذه؟ هذه لخالد Ada rajatu anasin hadihi? Adarwa. La, hadihi darajatu ammarin. Diulangi. Hadihi jadidatun. Naam. Wa darajatu anasin qadimatun. Hadihi sa'atu aliyun. Hiya jamilatun jiddan. Hadihi mil'aqatu wa hadihi qidrun. الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم نعم. هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل نعم. جزاك الله خيرا إبو مرشدة دي مرسان القراءة جيدة إبو مرشدة Dalam bacaan ini, adakah kita membacakan Hamzatul Wasal dan Hamzatul Qat'i? Ada. Ada, yang mana? Hadza ibnu Hamidin, Hamzah Wasal. Naam. Ibnu Hamidin, Hamzah Qat'i. Naam, ahsanti. Man hazihi, man ayu harfin? Man itu huruf apa? Huruf. Bertanya, istifham. Istifham. Man huruf istifham untuk? Lil'aqil. Lil'aqil. Naam, ahsanti. Kalau istifham li ghairil aqil? Ma. Ma, ahsanti. Misal? Ma haza. Ma haza. Walil aqil? Man haza. Man haza. Hadha rajulun. Hadha waladun. Naam. Mikwatun, ma mana mikwa? Strika. Strika. Dan juga di sini kita mendapatkan mudhaf wa mudhaf ilaihi. Tunjukkan kepada kita kalimat mana yang ada yang berbentuk mudhaf wa mudhaf ilaihi. Darajatu ammarin. Naam. Baqaratul fallahi. Naam. Ada lagi, Bu? Sayyaratul mudiri. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ibu Musida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ibu Mursida yang telah membaca yang benar dan tepat dan menjawab pertanyaan tentang kaedah nahu yang tepat. Jazakallah khairan. Naam, tafadhalu. Ya, demikian tadi ada Ibu Mursida di Marsan. Dan baiklah sahabat hidayah rahimakumullah, sebelum kita beralih ke penelpon kembali, kita bacakan pertanyaan melalui SMS yang telah masuk ke studio. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa untuk uzunun, ainun, yadun dan rijlun tidak dipakai kata tunjuk hadza? Nah. Syukran kathiran Ustaz dari Ummu Hasbi. Ummu Hasbi, jazakillah khairan. Naam, ahsanti Ummu Hasbi. Di dalam bacaan ini kita mendapatkan hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Sedangkan udhunun dan ainun tidak memiliki ta marbuto. Kenapa dipakai isyarat hazihi muannas? Dalam kaidah bahasa Arab, setiap yang zaujain atau yang ganda, contohnya mata ada dua, telinga ada dua, setiap yang ganda itu memakai, dia berbentuk muannas, dia berbentuk muannas. Tangan, kaki, sandal, sepatu, setiap yang mempunyai dua atau ganda itu berbentuk muannas, sepasang. Nah ya, sepasang dalam bahasa Arabnya zaujain, berpasangan. Nah, jazakallahu khair. Nah, itu dari Ummu Hasbi. Oleh karena itu kita memakai di sini dalam bacaan ini memakai hazihi uzunun. Uzunun ada dua, kiri dan kanan. Wahazihi ainun. Ainun ada dua, kiri dan kanan. Dipakai muannas. Walaupun di dalam tulisan ainun tidak memiliki ta marbutah. Itu termasuk yang berpasangan itu termasuk muannas. Nah, mungkin itu yang lebih tepat untuk Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Jazakillah khairan wa jazahallah khairan. Nah. Ya, dan selanjutnya sahabat hidayah rahimakumullah, baiklah kita kembali menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di malam hari ini. Dan sambil juga kita menanti SMS dari Anda bagi yang ingin bertanya melalui line SMS di 0812-684-20000. Dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Amran. Ya, dengan Pak Amran di Sekejadi nih Pak ya. Ya, tafadhal Pak. Ad-darsus sadis هذه هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر نعم. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. من هذه؟ هذه أخت المهندس، هي أيضا مهندسة. لا، هي طبيبة. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه مكواة. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدرجة أناس هذه؟ لا، هذه درجة النار، هذه جديدة، ودرجة أناس قديمة، هذه ساعة علي، هي جميلة جدا. نعم. هذه ملعقة وهذه كدر. الملعقة في الكدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. نعم. نعم، جزاك الله خيراً Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran. Liman hadhihi? Liman, apa arti liman ini? Siapa ini? Lam itu apa artinya? Kepunyaan siapa ini? Punya siapa ini? Liman. Di sini juga ma makna darrajatu anasin qadimatun. Apa artinya Pak Amran? Darrajatu anasin qadimatun. Sepeda Anas lama. Sepeda Anas lama. Tahu udah usang. Wa darrajatu Ammarin jadidatun. Jadidah sepeda Ammar. Ini sepeda baru. Naam. Di sini kita mendapatkan pertanyaan Pak memakai A. Ahia aidon muhandisatun. A. Huruf apa ini Pak Amran? Ayu harfin. A. Ahia aidon muhandisatun. Naam. Ahia aidon muhandisatun. Ayu harfin A. Huruf apa A? Ismun isyarah. A. Ahia. Ahia aidon muhandisatun. Adakah dia juga insinyur? Naam. A itu huruf apa? Huruf istifham. Istifham ahsan. Dan juga istifham yang lainnya yang menunjukkan lil aqil. Apa? Lil aqil. Naam. Aqil. Man hadza. Man. Man. Dokha fil jumlah. Man. Letakkan contoh. Pertanyaan man. Untuk. Naam. Man hadza. Man hadza. Naam, ulangi Pak. Liman hadhihi darajatun. Naam, ahsan. Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Pak Amran di Sukajadi telah membaca bacaan yang tepat dan benar dan menjawab pertanyaan yang betul. Naam, jazahullah khairan. Naam, tafadhala Pak Ismail. Naam, dan jazakallah khair buat Pak Amran di Sukajadi yang telah berpartisipasi pada malam hari ini bersama kita di studio. Dan baiklah, kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Izza di Tiong 2. Mas, Abu, ya, Abu Izza di Jalan Tiong. Tafadhal, Abu Izza. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Haji. Hazar bin Hamidin wa Haji bintu Yasirin. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa Qifatun. Naam. من هذه؟ هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه إخوات. لمن هذه؟ هذه لخالد. Ad-darrajatu anasin hadhihi. La, hadhihi darrajatu ammarin. Naam. Hadhihi jadidatun. Wad-darrajatu anasin qadimatun. Naam. Hadhihi sa'atu Ali. Ali. Naam. Hiya jam. Hiya jamilatun jiddan. Naam. Hadhihi mir'atun wa hadhihi qidrun. Al mir'atu fil qadri. Fil qidri. Fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Naam. هذه أذن وهذه عين نعم وهذه يد Wahazihi Rijl. Naam. Ahsanta Abu Izzah di Jalan Tiung. Abu Izzah. Ya Ustaz. Di sini kita memakai hazihi dalam kalimat udhunun. Kenapa? Karena ganda. Karena berpasangan. Naam. Di hukum mu'annas. Naam, ahsan. Berikan kita contoh daripada kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Ibnu Hamidin. Naam. Bintu Yasirin. Naam. Dan juga berikan kita contoh dari isim isyarah muzakkar. Haza. Haza. Dhoha fil jumlah. Haza. Ampun. Haza. Ampun. Naam. Isim isyarah untuk muannas. Hazihi udhunun. Hazihi udhunun. Hazihi ainun. Min indik. Selain daripada yang ada di buku. Naam. Hazihi. Benda yang ada di rumah. Haza sarirun. Haza sarirun. Naam. Hazihi. Hazihi. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Naam. Ma makna mil'aqah? Apa tak? Mil'aqatun apa artinya? Sendok. Sendok, ahsan. Kidrun. Seriu. Naam. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazahullah khairan Abu Izzah wal qira'a jayyidah wal mumtaz. Naam. Tafaddal ba'da Abu Izzah. Naam, jazakallah khair buat Abu Izzah di Jalan Tiung yang telah bergabung bersama kita untuk membacakan pelajaran di malam hari ini. Dan kembali sebelum kita mengangkat penelpon berikutnya, kita bacakan dulu pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa artinya waqifatun? Jazakumullah khairan katsiran. Waqifatun berdiri. Naam. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu anak Hamid sedang duduk. Jalisun wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuan Yasir sedang berdiri. Waqifatun. Naam. Jazahullah khairan as-sa'il. Naam. Ya, dan pertanyaan SMS berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa hazihi ukhtu muhandisi bukan muhandisati? Ya, jazakallah khair dari Abu Maryam. Naam. Ukhtu lain yang muhandis yang lain. Hazihi ukhtul muhandisi. Ukhtun disandarkan kepada muhandis, kakaknya seorang insinyur. Kakaknya itu bukan insinyur, kakak seorang insinyur. Berarti kalau saya insinyur, berarti kakak saya. Hazi ukhtul muhandisi. Karena mudhaf wa mudhafun ilaihi itu kalimat yang disandarkan kepada kalimat setelahnya. Naam. Ya, demikian buat Abu Maryam telah mengirimkan SMS. Jazakallah khair. Dan baiklah sahabat Nidai rahimakumullah, kita terima kembali penelpon di malam hari ini di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di malam hari ini. Nah, kita lanjutkan dari pertanyaan SMS yang tadi. Hazihi ukhtul muhandisi. Ini kakak insinyur. Ahiya aidon muhandisatun. Naam. Apakah ukhtun ini muhandisatun? Nah, di sini dijawab pertanyaan siapa tadi? Ummu Maryam, Abu Maryam. Abu Maryam, ahiya aidon muhandisatun. Hiya kembali kepada ukhtu. Kata ganti daripada ukhtun. Ahiya aidon muhandisatun. Apakah kakak itu juga insinyur? Itu beda dari pertanyaan Abu Maryam. Ukhtul Muhandis, yang Muhandis itu bukan Ukhtun, akan tetapi adiknya itu, saudaranya, saudara laki-laki dari pada kakak ini. Hadi Ukhtul Muhandisi, ini kakak insinyur. Naam. Insyaallah jelas jawaban untuk Abu Maryam. Jazahullah khairan. Naam. Ya, demikian sahabat ini rahimakumullah, dan baiklah, kembali kita terima di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abdurrahman. Tanam. Abdurrahman, silakan. Naam, tafadhal. Ad-darsu as-salisu. Hadhihi. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? La, hiya tabibatun. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. نعم. ما هذه؟ هذه مخبات. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة حمار. هذه جديدة ودراجة أنس قديمة. هذه ساعة علي، هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه كدر. الملعقة في الكدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. نعم، أحسن. عبد الرحمن بفنام. عبد الرحمن و مدرس اللغة العربية. القراءة فصيحة جيدة لعبد الرحمن بيبانام، هو طالب بالمعهد وطالب ومدرس اللغة العربية، جزاه الله خيرا. نعم عبد الرحمن. نعم. نعم، جزاك الله خيرا، أحسن. نعم، وجزاك الله خيرا. نعم عبد الرحمن، في سؤال عبد الرحمن. تمارين. اقرأ واكتب. نعم. هذا مسجد وهذه مدرسة. هذا ديك وهذه دجاجة. هذه أم ياسر. هذا باب وهذه نافذة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. أين كدر اللحم؟ هي في الثلاجة. ما معنى كدر اللحم؟ بانجي داجين. نعم، أحسن. الثلاجة. كولكاس. جزاك الله خيرا عبد الرحمن في بانام، أحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nah. Ya, jazakallah khair buat Abdurrahman di Panam ya. Dan kita kembali lagi sahabat ini menerima atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di malam hari ini untuk membacakan ad-darsus sadis yang telah kita pelajari di malam hari ini. Ya, baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Lina Ustaz. Oh iya, Ibu Lina di Fajar, Bu ya? Iya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarku hadithu. Hadhi. Hadza ibnu Hamidin. Hadhi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin wa kifatun. من هذه؟ هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. سيارت من هذه؟ هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه مكواة. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة آنس هذه؟ لا، هذه درجة عمار. هذه جديدة. ودرجة آنس قديمة. هذه ساعة علي. يا جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر. نعم. الملعقة في القدر. هذه بقرة فلاح. هذا أنف وهذا فم. نعم. هذه أذن وهذه عين. نعم. وهذه يد وهذه رجل. نعم، أحسنتي إبو لينا دي فجر أجوم. إبو لينا. Masih lana beri contoh daripada hamzatul qat'i wa hamzatul wasl dalam kalimat. Hazanu hamzah wasl ibnu hamzah qat'i. Ulangi. Hazanu hamidin. Naam. Hamzah wasl. Naam. Ibnu hamidin hamzah qat'i. Naam. Kapan kita baca hamzatul qat'i dan kapan kita membaca hamzatul wasl? Hamzah wasl di tengah-tengah, sedangkan hamzah qat'i di pangkal kalimat. Apabila hamzahnya berada di awal kalimat. Wa hamzatul wasl apabila hamzahnya berada di tengah kalimat. Naam. Isim isyarah untuk muzakkar. Hadza. Hadza. Lil muannas. Hadhihi. Hadhihi. Misal. Hadza maktabun. Hadhihi sayyaratun. Sayyaratun. Kalau mikwatun pakai apa? Hadhihi pakai tangar buta. Pakai hadhihi. Haqibatun. Haqibatun hazihi. Hazihi. Sa'atun. Hazihi. Anfun. Hadha. Yadun. Hazihi. Hazihi. Rijlun. Hazihi. Hazihi. Ahsan. Jazakillah khairan. Ibu Lina di Fajar Ujung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-qira'ah mumtazah wal-ijabatu jayidah. Li Ibu Lina di Fajar Ujung. Jazahallah khairan. Naam. Tafadhal. Ya, kembali kita melanjutkan menerima tensi dari Anda di 0761-765-2255. Setelah tadi penelpon yang ketujuh, yaitu Ibu Lina di Fajar Ujung. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan bagi Anda yang juga ingin bertanya melalui SMS, saya mengirimkannya di 0812-684-20000. Ya, dan baiklah, sambil menanti penelpon berikutnya, kita bacakan pertanyaan melalui SMS yang masuk pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah itu fi'il madi dan mudhari? Ya, tolong Ustaz dicontohkan. Terima kasih atas jawabannya. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi adalah kata kerja yang telah lampau. Dan fi'il mudhari kata kerja yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi yang telah lewat, kata kerja yang telah lewat. Insyaallah pada pelajaran ini kita akan melaluinya pada pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah kita akan mempelajari fi'il sampai pada hari ini kita masih mempelajari tentang isim al-asma. Setelah asma, isim-isim, baru kita masuk kepada kata kerja, yaitu fi'il. Fi'il mudhari, fi'il madi, dan fi'il amar, dan seterusnya. Fi'il madi, pekerjaan, kata kerja yang telah lampau. Contohnya, zahaba Muhammadun ila suki, telah pergi Muhammad ke pasar. Telah pergi, artinya telah. Zahaba, zahaba, telah pergi. Kalau sedang pergi, yazhabu, fi'il mudhari'nya, yazhabu. Zahaba fi'il madi, yazhabu fi'il mudhari', yang artinya fi'il mudhari' sedang pergi. Yazhabu Muhammadun ila suki, sedang pergi Muhammad ke pasar. Nah, itu jawaban dari pertanyaan SMS dari para peserta kita tadi. Nah, jazakallahu khairan. Ya, demikian jazakallahu khair atas SMS-nya yang telah dikirimkan. Dan juga kembali kita terima telepon dari Anda, sahabat Hidayah, di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk membacakan pelajaran kita di malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS, yang ingin bertanya di 0812-684-20000. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Bu Windy. Oh ya, Bu Windy di Melati Indah. Silakan, Ibu. Hadi. Hadi yang kami. هذه بنت ياسر. نعم. ابن حامد الثالث وبنت ياسر فاطمة. من هذه؟ نعم. هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ نعم. لا هي طبيبة. سيارة هذه؟ هذه سيارة المدير. نعم. ما هذه؟ هذه مقلاة. لمن هذه؟ هذه لخالك. أترادت أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. دراجة عمار. نعم. هذه بسيطة ودراجة أنس وديمة. نعم. هذه ساعة عريض، هي جميلة جدا. هذه ملعقة لهذه الجزر. ملعقة في الجزر. نعم. هذه صبرة الفلاح. هذا عمق وهذا طعم. نعم. هذه أذن وهذه عين وهذه قد وهذه رجل. نعم. lanjutkan tamrin اقرأ واكتب. نعم. اقرأ واكتب. هذا مسجد. هذا. هذا مسجد. نعم. وهذه مدرسة. نعم. من هذه؟ هذه أخت عباس. أخت أباسين. نعم. هذا بيت وهذه دجاجة. دجاجة. نعم. هذه ابن المدير وهذه بنت المدير وهذه بنت المدرس. مدرسي. نعم. هذه أم ياسر. أم ياسر. أين كدر اللحم؟ كدر اللحم. نعم. هي في الثلاجة. في الثلاجة. هي في الثلاجة. في الثلاجة. نعم. Jazakallah. Naam, ahsanti jazakillah khairan. Ibu Windy di Melati Indah. Ibu Windy. Yes, sir. Hadha dikun wa hadhihi dajajatun. Ma makna? Ini ayam jas dan ini ayam betina. Naam. Aina kidrul lahmi? Aina kidrul lahmi? Mana periuk daging itu? Naam. Hiya fis sallaja. Hiya di dalam kulkas. Dia di dalam kulkas. Kenapa hiya? Karena ke gak tahu, Ustaz. Karena kidrul muannas. Naam. Kidrul muannas, kidrul lahmi, hiya fisallaja, hiya kata ganti untuk kidrun. Naam. Kidrun kok bisa muannas, kenapa Ustaz? Naam. Kidrun kok muannas? Kidrun. Iya, kidrun kok muannas? Oh, kenapa muannas? Iya. Kenapa muannasnya? Kan tidak ada kak marbuto. Dan dia juga tidak berpasangan kan? Iya. Kita lihat dia tidak mempunyai tamar buto juga muzakkar. Di harusnya muzakkar dan juga enggak tahu juga ini. Kenapa ditulis di sini kidrul muannas pakai hiya hazihi. Kita lihat di pada contoh-contoh yang kamus kidrun yang lain. Apakah dia memakai muzakkar atau muannas? Pakai. Naam. Selanjutnya maslana kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Ukhtu abasi. Naam. Ulangi. Ukhtu abasi. Ukhtu abasi. Yang selain dari bacaan kalimat yang ibu hafal selain pada bacaan ini Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak Mudarris. Ibnu Mudarrisi. Naam. Dan juga misal daripada isim isyarah untuk dekat muzakkar dan muannas. Naam. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Muzakkar. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Sarirun. Wa ghairuha hadha hala misbahun. Naam. Ahsanti Bu Wendy di Melati Indah. Jazakillah khairan Bu Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Para penelpon selanjutnya, kita langsung membaca tamarin Iqra waktub dan juga tamrin nomor 2. Tamrin nomor 1 dan lanjutkan tamrin nomor 2. Naam, tafadhalu. Ya, baiklah sahabat hidayah rahimakumullah. Kita beralih ke tamarin ya. Tamarin yang pertama Iqra wa Uktub dan tamarin yang kedua, silakan bagi Anda yang ingin menelpon ke studio di 0761-765-2255 ya. Bagi Anda yang ingin bertanya tentang pelajaran kita malam hari ini ataupun pelajaran-pelajaran sebelumnya di line SMS 0812-684-20000. Ya, dan kita telah masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tamarin, latihan-latihan. Dimulai dari tamrin pertama dan dilanjutkan dengan tamrin yang kedua. Silakan di 0761-765-2255. Ya mungkin barangkali bisa dijelaskan Ustaz, perintah di tamrin yang kedua ini Ustaz. Perintah dari tamrin nomor 1, kita telah membaca tamrin ini, membaca sebagaimana bacaan yang tepat baris huruf akhir setiap kalimat, setiap kata yang sesuai dengan kaidah nahunya yang benar dan tepat. Dan juga pada tamrin nomor 2 kita memberikan pertanyaan mahadha seperti dalam gambar ini. Kemana yang cocok, apakah memakai haza atau hazihi? Langsung para peserta dan para pendengar yang membaca langsung menjawab dari pertanyaan ini. Apakah contoh yang pertama, mahaza, gambar pertanyaan pertama adalah kolamun. Tentu kita, saya bertanya, mahaza? Jawabnya, haza kolamun. Yang nomor 2, apakah ini muzakkar apa muannas? Kita memakai, meletakkan isim isyarah yang tepat. Isim isyarah lil qarib, isim isyarah untuk dekat, yang tepat pada gambar yang ada pada halaman 36 ini. Apakah itu memakai haza atau hazihi? Nah, itu perintah daripada tamrin nomor 2. Nah, tafadhalu. Ya, baiklah sahabat ini rahimakumullah. Silakan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di 0761-765-2255 atau di line SMS di 0812-684-20000. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali Bu Mursyida. Langsung yang kedua Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tamrin Nusani. Ma haza wa ma hadihi. Haza qalam. Hadihi mil'aqat. Haza kitabun. Haza qamisun. Haza baitun. Hadihi sa'atun. Hadihi sayyaratun. Hadihi nafidatun. Hadihi rijlun. Hadihi darwajatun. Ini bukan nafidatun kayaknya. Ini pintu besar nih. Pintu masuk. Kalau nafizatun, ini pintu besar. Hadza babun. Naam. Hadhihi rijlun. Naam. Hadhihi darwajatun. Hadhihi yadun. Naam. Hadza anfun. Naam. Hadza famun. Naam. Hadhihi qidrun. Hadhihi mikwatun. Mikwatun. Mikwatun. Hadihi mikwatun. Hadihi salajatun. Hadha miftahun. Hadha masjidun. Hadha kursiyun. Hadha najmun. Naam, ahsan. Ibu Mursyida di Marsan. Ibu Mursyida. Biasa. Coba mikwatun diletakkan ke dalam jumlah mufida dalam kalimat yang lain. Al-mikwatu alal maktabi. Naam, ahsan. Kidrun. Aina al-kidru? Al-kidru fil matbakhi. Naam. Mil'aqatun. Al-mil'aqatu fil kubi. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Mursyida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-qira'ah mumtaza wa jayida. Naam. Tafadhalah Aba Ismail. Naam, dan jazakillah khair buat Ibu Mursyida yang telah menelpon untuk kedua kalinya di malam hari ini. Dan selanjutnya kita persilakan kepada sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio. Ya, khususnya bagi Anda yang mungkin belum pernah mencoba untuk menelpon di acara bahasa Arab ini, silakan kita mengundang atensi dari Anda Kalau belum tahu nomornya, kita sebutkan kembali di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan Ibu Lina, Ibu Fajar, Bu, ya. Iya. Ya, silakan, Bu. Hadza qalamun. Hadzihi milqatun. Hadza kitabun. Hadza qamisun. Hadza baitun. Hadzihi sa'atun. Hadzihi sayyaratun. Hadza babun. Hadzihi darajatun. Hadzihi rijlun. Hadzihi yadun. Hadza anfun. Hadzihi kidrun. Ustaz. Terus tanya kidrun, Ustaz. Nah. Tadi saya dengar hadzihi. Kenapa hadzihi, Ustaz? Kita pakai hadza. Hadza, ya, Ustaz. Nah, hadza kidrun. Hadza kidrun. Hadza kamun. Hadzihi kihwat. Mikwatun. Oh, iya, iya. Hadzihi mikwatun. Naam. Hadza kursiyun. Hadza miftahun. Naam, miftahun. Naam. Hadza miftahun. Hadzihi thalajatun. Hadza masjidun. Hadza najmun. Naam. Letakkan ke dalam jumlah selain daripada isim isyara. Salajatun. Salajatun fil baiti. As-salajatu. As-salajatu fil baiti. Naam. Pas itu di rumah, dalam rumah. Naam. Letakkan darajatun. Darajatun jadidatun. Naam. Beda itu baru. Naam, ahsan. Yadun. Yadun kabirun. Tangan itu besar. Rijlun. Rijlun tawilun. Kaki itu panjang. Rijlu tawilun. Naam. Rijlu tawilun. Kaki itu panjang. Panjang. Baju itu bagus. Komisu jidan. Naam. Al-komisu bagus. Jamilatun. Al-komisu. Al-komisu bagus. Muannas muzakkar. Al-komisu jamilun. Jamilun, ahsan. Dan ahsan di jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta dan para pendengar pembelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah, pada malam hari ini, malam pertama setelah Idul Fitri, kita memulai kembali mempelajari Bahasa Arab. Oleh karena itu, kita meminta pada peserta dan para pendengar aktif dan partisipasi dalam membaca dan menguraikan kalimat tamarin yang ada di dalam buku ini untuk membuktikan apakah kita aktif dan ada niat juhud dalam mempelajarinya. Tentu kita mendengarkan bacaan dan penyelesaian daripada tamrin para peserta dan para pendengar. Untuk itu, jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk membaca, dan jangan takut untuk menjawab pertanyaan tamarin yang ada di dalam buku kita ini, karena tanpa pertanyaan tentu kita, ilmu kita tidak akan bertambah. Karena para ulama juga mengatakan, as-su'alu nisful ilmi. Soal itu, pertanyaan-pertanyaan itu, latihan-latihan itu, sebagian, separuh daripada ilmu. Nah, karena itu kita, hendaklah para peserta dan para pendengar, aktif dan ikut serta, dan juga berlomba-lomba untuk membaca dan mengungkapkan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku kita ini. Naam, tafadhal Ismail. Baiklah, dengan demikian kita sudahi acara pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Dan mungkin ada nasihat terakhir dari Ustaz kepada pendengar Hidayah yang mengikuti program pelajaran bahasa Arab ini. Ya, tafadhal Ustaz. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para peserta dan para pendengar, mungkin sebagian para pendengar masih berada di kampung halaman, belum kembali dari lebaran di kampungnya. Oleh karena itu, sedikit sekali para peserta yang aktif membaca dan SMS dan juga menelpon di ke studio. Nah, kita maklumi. Semoga para peserta dan para pendengar, sekali lagi kita harapkan keaktifan dan ghirah, niat ikhlas untuk talibul ilmi, untuk talabul ilmi. Karena kalau tidak bisa kita duduk di kelas untuk mendengar radio saja kita sempatkan. Dan juga apabila kita tidak bisa duduk di bangku kuliah atau kursus dan juga yang lainnya, mungkin kita bisa menelpon untuk langsung berkomunikasi bersama pembawa acara dalam pelajaran bahasa Arab ini. Insyaallah manfaat yang kita raih dari sedikit kesempatan ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bermanfaat kepada anak dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Dan juga semua para pendengar, para peserta Radio Hidayah. Karena Radio Hidayah adalah radio yang berasaskan Al-Quran wa Sunnah. Karena di radio ini kita tahu manhaj, tahu ilmu mana yang benar dan manhaj mana yang salah. Dan melalui radio kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Tentu kita sedikit banyaknya kita mengetahui bahasa Arab. Karena rujukan yang pertama untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tentu kita bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis, sunnah. Dengan sedikit pengarahan ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita, para pendengar dan para peserta. Akhirnya kita membacakan doa kafalatul majlis dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.